kasih suci dalam hati. Tak tahu aku apalah sebabnya. Mungkinkah karena telah memandangmu, wajah yang selalu tepuk sebelah tangan seperti punggung merindukan bulan. Suci dalam hati, tak tahu aku apalah sebabnya. Mungkinkah karena telah memandangmu, wajah yang selalu ku minta. Jawabanmu, apakah di kau benar membalasnya? Tak ingin ku akan bertepuk sebelah tangan seperti punggung merindukan bulan, seperti punggung merindukan.